al-arba'ati wal-hakimi waqala sahihun ala syartihima an man ata arrafan aw kahinan fasaddaquhu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarhun hakadha bayyadul musannifu lismir rawi faqad rawahu Ahmadu wal Baihaqi wal Hakimu an Abi Hurairah marfu'an. Qawluhu man ata kahinan qala ba'duhum la ta'arada baina hadha wa hadithi man ata qala ba'duhum la ta'arada baina hadha wa hadithi man ata arrafan fasa'adahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina laylatan. Hadha ala qawli man yaqulu huwa kufurun duna kufrin. Amma ala qawli man yaqulu bidhahiril hadithi fayus'al an wajhil jam'i bainal hadithina. Hadithaini. Wa zahirul hadithi anahu yukfaru mata i'taqada sidqahu bi ayyi wajhin kana wa kana ghalibul kuhani qabla nubuwati innama kanu ya'khuduna an syayatini. Qawluhu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin qala al-Qurtubi al-muradu bil munazzali al-kitabu wa sunnatu intaha. Wa halil kufru fi hadzal mawdhi'i kufrun duna kufrin fala yanqulu minal anil millati aw yatawaqqafu fala yuqalu yukhriju anil millati wala ma yakhruju. Wa hadza ashharul riwayataini an Ahmad rahimahullahu ta'ala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, terkait hadis yang sebelumnya enggak diterima salatnya, lam tuqbalahu salatun arba'ina yauman, enggak diterima salatnya 40 hari. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, idza kana hadhihi halus sa'il. Ini kalau cuma bertanya dan datang ke dukun dan bertanya, enggak diterima salatnya 40 hari. Kalau keadaannya yang bertanya begini, terus gimana yang ditanya si dukunnya? Ya. Kalau disebutkan dalam hadis man atakahinan aw arrafan fasadaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad, sungguh tidak telah kafir. Kalau dia mempercayai dukun, terus gimana si dukunnya? Allah musta'an. Ya, wa fil hadis annahyu an ityanil kahin wa nahwihi. Nah, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, maka dalam hadis ini terdapat larangan untuk mendatangi dukun dan semisalnya. Peramal. Nah, kalau Syekh Shalih Al-Syekh menjelaskan di At-Tamhid Syarah Kitab Tauhid, zaman sekarang ramalan zodiak itu termasuk. Kalau kita baca kemudian ya, atau kita bertanya lewat rubrik-rubrik gitu, itu sama dengan itu, sholatnya nggak diterima. Terus kita baca ramalan zodiak di bulan ini, bintangnya misalkan Aries, Virgo, Cancer, ya, kemudian rezekinya dia percayai, kesehatannya dia percayai, asmaranya dia percayai, maka dia kafir, kata Syekh Shalih Al-Syekh di At-Tamhid. Bahaya sekali, ya. Qala al-Qurtubi, kemudian kata al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, yajibu ala man qadira ala dalika min muhtasibin wa ghairi ayyu qayyima man yata'ata syai'an min dalika min al-aswaq wa yunkiru alaihim asyaddan nakir. Ya, maka wajib bagi orang yang memiliki kemampuan. Siapa ini? Pemerintah misalkan. Ya. Wajib bagi orang yang memiliki kemampuan akan hal tersebut, min muhtasibin, ya, ya, dan sesuai dengan kemampuannya masing-masing, ya, apa dia punya wewenang, wakiri dan yang lainnya, ayu qayyima man yata'ata syai'an, untuk dia, ya, kalau di antum apa ya, di kalau di catatan kaki ana ada yang lain. Nah, yuqayyim ini maknanya adalah ayyaja'ala qayyiman yaqumu bil hisbah wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ayyuqayyim maknanya di sini kalau di footnote karena dijelasin oleh pentahqiq yaitu pemerintah ya mengadakan ada orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar gitu. Jadi disuruh pemerintah ada dai yang melakukan hal tersebut, menyuruh orang-orang untuk memberitahukan larangan ini ke pasar ya. Dia kasih tahu siapa yang datang ke dukun gitu ya, wa yunkiru alaihim asyadan nakir, dan mengingkari mereka dengan pengingkaran yang besar, wa alaman yajiu ilaihim, dan kepada siapa saja yang datang kepada mereka, wala yaghtarru bisidqihim fi ba'dil umur ya, dan jangan tertipu dengan kalau ada yang benar di sebagian perkara dari ramalan, kan begitu. Ya, wala bikasrati man yaji ilaihim, dan jangan tertipu pula dengan banyaknya orang yang datang kepada mereka. Ya. Kalau zaman sekarang tuh si dukun Rara, jangan tertipu walau dia jadi dukun resmi pemerintah gitu misalkan. Istana Merdeka mau ngadain upacara 17 Agustus kayak kemarin ngundang dukun Rara. Pemerintah punya acara Grand Prix balapan di Mandalika, manggil dukun Rara. Kampanye dulu presiden, manggil dukun Rara. Ini na'udzubillah ya. Kemarin Qatar Piala Dunia mengenalkan Islam ke orang-orang kafir. Nah, kita Grand Prix di dunia mengenalkan perdukunan. Allah musta'an. Nah, Allah musta'an. Ya. Wa mimman yantasibu ilal ilmi. Nah, jangan tertipu juga. Ya, dengan orang-orang yang mengklaim punya ilmu yang datang kepada mereka, kepada dukun ini. Fa innahum ghairu rasikhina fil ilmi, maka mereka hakikatnya bukan orang yang rasikhuna fil ilmi, bukan ulama. Ya. Bukan wali, wali setan, bal minal juhali bima ityanihim minal mahdzur. Bahkan mereka termasuk orang-orang yang bodoh terhadap adanya larangan untuk mendatangi mereka. Termasuk gak tahu mereka orang-orang yang bodoh, gak tahu kan larangan datang kepada dukun tadi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Kemudian kata musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi, dari Nabi SAW, qala man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad, rawahu Abu Daud. Barang siapa yang datang ke dukun dan membenarkan apa yang dikatakan si dukun tadi, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tayyib barakallahu fik. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, wa fi riwayati Abu Daud, dalam riwayat Abu Daud disebutkan ya, man ata imra'atan, barang siapa yang mendatangi istrinya, qala musaddad imra'atan, maksudnya imra'atahu, istrinya ya, haidan, dalam keadaan istrinya haid, didatangi, maksudnya apa, disetubuhi ya. Ya. Au ata imra'atan, qala musaddad imra'atahu, istrinya, fiduburiha, disodomi istrinya dari bokongnya. Faqad bari'a mimma unzila ala Muhammad. Berarti dia telah berlepas diri dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa naqilu hadzal hadis, maka yang mengutip hadis ini dari kitab Sunan, hadza fa minhu hadhil jumlata. Ya, mengutip dari kitab Sunan dengan membuang, menghadap kalimat tersebut. Waqtasara ala mayunasibu at-tarjamata, dan hanya mencukupkan dengan yang cocok dengan terjemah. An-Naqil itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hanya karena membawakan ini bab tentang Quran yang tentang ini aja. Ya, hadisnya nyambungnya atau lagi. Man ata ya imra'atan haidon. Nah, man ata imra'atan haidon. Nah, atau man ata imra'atan fi duburiha. Baik. Ada berbagai riwayat ya. Ya di antara man ata haidan au imra'atan fi duburiha au kahinan fa saddaqahu faqad bari'a bima faqad bari'a mimma anzalallahu ala Muhammadin. Ah ini disebutkan demikian. Tayyib barakallahu fik. Ya, kemudian qala al-musannif. Ini udah dibaca belum? Walil arba'ati wal hakim. Ya. Dan juga berdasarkan riwayat imam yang empat, penulis kitab sunan, Sunan Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Imam Hakim, qala. Ya. Beliau mengatakan, sahihun ala syartihima. Ya. Ini telah sahih menurut berdasarkan persyaratan riwayat Bukhari Muslim. Ya. Tapi sampai disebutkan di sini man ata arrafan au kahinan. Siapa yang datang ke peramal atau ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul dan membenarkan apa yang dia katakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan pada Muhammad. Ya. Syarahnya di sini ya. Pokoknya yang namanya kahin itu man yadda'i ilmal ghaib fil mustaqbal. Bayang siapa yang mengklaim tahu ilmu ghaib di masa mendatang. Ya. Taib. Qala ba'duhum, mana tadi? Qala asyarih hakada bayyada al-musannifu. Ya, lismir rawi. Di sini musannif, demikianlah musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menetapkan nama perawi. Ya. Nama perawinya di sini. Wa qad rawahu al-Ahmad wal Baihaqi wa Hakim an Abi Hurairah marfu'an. Imam Ahmad, Baihaqi, Imam Hakim meriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu'. Ya, Imam Khalal juga meriwayatkan di sunnahnya ini ada. Nah, wa qawluhu man atakahinan. Barang siapa yang datang ke dukun, qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan la ta'arudha baina hadzal hadis. Enggak ada kontradiksi antara hadis ini. Wa hadis man ata arrafan fasalu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawma lailatan. Enggak ada kontradiksi antara hadis ini, siapa yang datang ke dukun, dengan hadis siapa yang datang ke peramal dan bertanya tentang suatu hal tidak diterima salatnya 40 hari. Hada ala qauli man yaqul huwa kufrun duna kufrin. Ini berdasarkan pendapat yang menyatakan ini adalah kekufuran yang tidak membuat kafir hakiki, artinya kufur asghar. Sekedar bertanya. Nah. Ya. Sekedar bertanya tanpa membenarkan, gitu kan. Wa amma ala qawli man yaqulu bi dhahiril hadis fa yus'alu an wajhil jam'i bainal haditsain wa dhahirul hadis annahu yakfuru ma ta'taqada sidquhu bi ayyi wajhin kana. Naam. Baik. Adapun jika berdasarkan perkataan pendapat orang yang berpegang pada zahirnya hadis, ya, baik, maka yus'al perlu ditanyakan an wajhil jam'i, ya, tentang titik temu antara dua hadis ini. Wa zahirul hadis, yang nampak lahirnya dari hadis ini, annahu yakfur, yang datang ke dukun ini dia kafir, mata taqada, kapan saja dia meyakini sidqahu, kebenaran dari berita yang disampaikan si dukun atau si peramal, bi ayyi wajhin kana, dalam bentuk apapun. Wa kana ghalibul kuhan qabla nubuwati innama kanu ya'khuduna 'ani syayatin. Dan kebanyakannya para dukun sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengambil berita-berita ini dari setan yang mencuri berita. Ya. Tayyib barakallahu fik. Wa qawluhu Faqad kafara bima unzila Muhammad, kata At-Tayyibi, al-murad bil munazzal, faqad kafara bima unzila. Ya, unzila, anzala yunzilu berarti al-munzal isim maf'ulnya. Maka yang dimaksud dengan al-munzal yang diturunkan adalah Al-Kitab As-Sunnah, intaha. Ya, berarti dia telah kufur kepada Quran dan Sunnah. Tabarakallah. Ya, maka dari sini kita bisa ambil faedah haramnya perdukunan, wajib didustakannya perdukunan dan para peramal, dan membenarkan apa yang dikatakan si dukun dan peramal itu adalah kekufuran akbar, karena dianggap telah kufur pada Quran dan Sunnah. Orang yang kufur pada Quran dan Sunnah, ya maka dia kufur akbar. Sekedar bertanya padanya, maka tidak diterimanya sholatnya 40 hari. Dalam artian 40 malam. Wahalul kufru fi hadzal mawdi kufrun duna kufrin. Ya. Nah, apakah kekufuran dalam konteks hadis ini adalah kekufuran yang bukan kekufuran hakiki? Fala yankul anil millah. Atau sehingga dia tidak keluar dari agama Islam, tidak murtad. Aum yutawakaf fihi. Atau perlu bersikap tawakuf, ditawakuf dulu. Fala yuqal, maka tidak dikatakan yukhrij anil millah, aw la yukhrij. Maka sehingga tidak perlu dikatakan dia sudah keluar dari agama Islam atau dia belum keluar. Hada asharu riwayatin an Ahmad. Ini riwayat yang paling masyhur dari Imam Ahmad. Ya. Baik. Qala al-musannif li Abi Ya'la bi sanadin jayyidin an Abi Mas'udin misluh marfu'an. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdasarkan riwayat Abu Ya'la, ya, dengan sanad yang jayyid dari Ibnu Mas'ud, sama semisal itu juga hadisnya. Barang siapa yang datang ke dukun dan membenarkan apa yang dikatakan oleh si dukun, maka dia telah kufur. Ya. Asyarhu Abu Ya'la ismuhu Ahmad Ibnu Ali Al-Ibnul Musanna Al-Mausili, Ahmad bin Ali. Al-Imam Sahibut Tasanif wal Musnad, imam dia, pengarang banyak kitab, semisal kitab Musnad Abu Ya'la wa ghairih dan yang lainnya. Ya, rawan Yahya Ibnu Ma'in, beliau meriwayatkan dari Yahya bin Ma'in, dari Abi Khaisamah, dari Abi Bakar Ibnu Abi Syaibah, ya, kemudian dari wal khalqin dan dari banyak ulama. Wa kana minal a'immati al-huffaz. Beliau termasuk di antara para ulama yang huffaz. Mata sanata sab'in wa salasimi'atin. Ya, beliau wafat pada tahun 307 Hijriah. Ya. Tapi beliau mengambil ilmu dari Yahya bin Ma'in, masya Allah, dari Abdullah bin Muhammad, dari Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in bin Aun. Ya. Taib. Bahkan mengambil ilmu dari Abi Khaisamah. Ya, Zuhair ibn Harb, ya, itu. Wa hadzal athar rawahu Al-Bazzar aidan. Asar ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, pengarang kitab Musnad juga. Walabduhu man atakahinan aw sahiran. Siapa yang datang ke dukun atau ke tukang sihir, fasaddaqahu bima yaqul dan membenarkan apa yang diucapkan, ya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan pada Muhammad, yaitu Quran Sunnah. Ya. Wa fihi dalilun ala kufri kahin was sahiri. Ya, dalam hadis juga terdapat dalil akan kekufuran dukun dan penyihir. Kalau yang datang ke dia jadi bisa kufur, apalagi dianya gitu. Li'annahuma yadda'iyani ilmal ghaib, karena keduanya mengklaim ilmu ghaib, taghut. Wa dzalika kufrun, maka itulah kekufuran. Wal musaddiqu lahuma, dan yang membenarkan keduanya dukun dan tukang sihir, ya taqidu dzalika wa yarda bih, meyakini demikian dan ridha. Wa dzalika kufrun aidan, itu juga kekufuran. Ya. Qala al-musannifu wa an Imran bin Husain marfu'an. Dari Imran bin Husain secara marfu radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dia mengatakan kalau secara marfu berarti ini disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man tatayyara aw tutayyara. Ya. Tidak termasuk golongan kami yang meramal atau yang minta diramal. Ya. Kalau tatayyara fa'ala tiyarah. Yang ini menganggap sial, tatayyara fa'ala tiyarah min ajri. Dilakukan tiyarah karena diri dia. Au takahana au tukuhina. Takahana melakukan perdukunan. Tukuhina fu'ilat al-kihana min ajlih. Dilakukan praktek perdukunan karena dia. Berarti ini antara pelaku dan objek, fa'il dan maf'ul. Antara dukun dan pasien gitu. Au sahara au suhiralah. Sahara ini yang fa'ala sihir. Ini dari kalangan saharah, para tukang sihir. Suhiralah fu'ilas sihru min ajlih. Sihir dilakukan karena dia. Berarti pasien. Dia datang ke tukang sihir, tolong tenun ini, tolong ya, badukun, tolong santet ini. Ya. Baik. Nah, ini antara dukun dan pasien lah intinya. Dukunnya dan pasiennya. Siapa yang datang ke sihir dan pasien tukang sihir, dukun, pasien tukang sihir. Siapa yang datang ke orang yang menganggap sial dan yang meramal nasib dan pasiennya itu. Maka kata Imran bin Husain secara marfu, ya, karena enggak mungkin ini beliau mengucapkan dari diri dia sendiri, pasti disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man atakahinan fasaddaqa bima yaqul, dan siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan apa yang dia katakan, ya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, sungguh dia telah kufur kepada apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad, yaitu kufur pada Quran dan Sunnah. Rawahu al-Bazzar bi isnadin jayyid. Ya, diriwayatkan Imam Bazzar, ya, di kitab Al-Awsat, juga di Musnadnya, juga di kitab Kashful Astar, di tiga kitab Imam Bazzar diriwayatkan dengan sanad yang jayyid. Ya, dengan sanad yang jayyid. Ya. Kalau Imam Tabarani di Al-Kabir mengatakan sanadnya hasan. Ya, sanadnya hasan. Bahkan dihasankan oleh banyak para ulama. Ya. Kalau dari Qatadah, Ka'ab mengatakan, laisa min ibadi man sahara au suhirah. Suhiralah. Laisa min ibadi gitu. Kalau kan ini kan laisa minna, ya, bukan golongan kami. Kalau ini bawain hadis qudsi dari Ka'ab secara marfu. Allah berfirman, bukan termasuk hambaku man sahara au suhirah lahu. Au kahuna au kuhina lahu. Au tatayyara au tatayyara lahu. Ya. Ini sama itu tadi antara dukun dan pasien dukun, sihir. Itu bukan hambaku kata Allah dalam hadis qudsi. Walakinna ibadi man amana bi wa tawakkala alayya. Hambaku yang beriman padaku dan bertawakal padaku. Nah, itu tambahannya. Semisal ini penguatnya juga. Warahu At-Tabarani bi isnadin hasanin min hadis Ibnu Abbas duna qaulih man ata ila akhir. Ya. Sedangkan dari Ibnu Abbas disebutkan tanpa ada siapa yang mendatangi dukun dan seterusnya. Ya. Ini belum dibaca ya. Baca lagi deh, fadal. Ayo. Ayo, antum maju udah. Yang syarah langsung qauluhu qaulu laisa minna syarhun qauluhu laisa minna fihi wa'idun shadidun wa'idun shadidun yadullu ala anna hadhihi al-umura min al-kaba'iri wa taqaddama anna al-kuha al-kihanata was-sihra kufrun. Ini laisa minna, pokoknya lafaz-lafaz laisa minna itu berarti dosa besar ini. Sampai Nabi Barok. Ya, memang enggak berarti dia kafir gitu ya. Laisa minna gitu kan. Ya, ini berarti ini ancaman yang keras yang menunjukkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Wa taqaddama annal kihanata was-sihra kufrun. Telah berlalu bahwasanya ya, perdukunan sihir adalah kekufuran akbar. Terus qauluhu man tatayyara ay fa'ana at-tiyarata au tutiru lahu tutayyira lahu ay qabila qawlal mutayyiri lahu wa tabi'ahu Wa kadza ma'na au tuk takahana. Au takahana au tukuhina lahu. Kalladzi ya'ti al kahina kahina wa yusaddiquhu wa yata wa yutabi'uhu. Wa kadzalika min amali sahir. Man. Wa kadzalika man amala sahiru. Wazannya bukan amal. Man amila sahiru lahu as-sihru. Baik. Man tatayyara fa'ala tiyarah. Itu yang melakukan tiyarah. Tiyarah itu apa sih? Tadi meramal nasib pakai burung gitu, terbang ke kanan atau ke kiri gitu. Nah, tuyiralah itu wa tuyiralah, dan tuyiralah itu apa? Yang fu'ilat tiyarah min ajli. Yang meramal nasib itu karena dia jadi pasiennya gitu. Ai qabila qaulal mutatayyir lahu. Itu orang yang menerima perkataan orang yang melakukan peramalan nasib ini, wataba'ahu, dan yang mengikutinya. Sama kayak makna takahana, siapa yang melakukan praktek perdukunan, tukuhina lahu, yang praktek perdukunan dilakukan karenanya, pasiennya. Kalladzi ya'til kahina wa yusaddiquhu, seperti orang yang datang ke dukun dan membenarkannya, wutabi'uhu, mengikutinya. Wa kadzalika man 'amila as-sahiru lahu as-sihra. Demikian pula orang yang sihir, tukang penyihir, melakukan sihir untuknya, pasien tukang sihir. Ya, terus faqulu man talaqqa hadhihi al-umura amman ta'ataha faqad bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqauliha imma syirkun kattiyarati. Imma syirkun apa syirkan? Di sini enggak ada alif, ya? Enggak ada alifnya. Liqauliha, ya jelas dong, khobar kaun. Ya, benerin itu. Kalau di ana ya. Kalau di ana syirkan. Ya. Itu imma. Yang benerin. Imma syirkan katiyarati au kufrun au kufran berarti. Au kufran kal kihanati wasihri. Faman radiya bidzalika wa tabi'a fa huwa kal fa'ili liqabulihi al batila wattiba'ahu. Qauluhu rahul itu berarti ittiba ma'tuf ke qabul. Oh, wattiba'ihi. Bukan ma'tuf ke batil. Iya. Taib, faqulu man talaqqa hadhil umura. Maka semua orang yang melakukan perbuatan ini, ya amman ta'ataha, ya, yang melakukan ini, yang melakukan perkara ini, jadi siapa aja yang melakukannya? Faqad bari'a minhu Rasulullah SAW. Maka berarti Rasulullah SAW telah berlepas diri dari dia. Ya. Likauniha, apa karena perbuatan tersebut statusnya imasyirkan, apakah itu syirik? Katiyarah, seperti tadi, tiyarah, menganggap sial, au kufron, ya, atau kekufuran. Ya, tiyarah itu syirik asgor, aslinya. Atau kekufuran akbar seperti kihana, perdukunan, wasihir. Paman roh dia bidalik, siapa yang ridho dengan perbuatan tersebut, waftaba'ad dan mengikutinya, ya, fahuwa kal fa'il, maka dia seperti yang melakukannya. Ya, kenapa? Karena dia liqabulihal batila wa tibaihi. Karena dia menerima kebatilan dan mengikutinya. Ya, para ulama menetapkan siapa yang ridho dengan kekufuran, maka dia kufur. Kalau di buku-buku fikih, di pembahasan kitab muridah, di seluruh mazhab mengatakan, kalau ada orang mau masuk Islam, ya, mau masuk Islam, datang, ditawarkan, dia menawarkan Islam kepada orang kafir. Kata orang kafir tersebut, saya pikir-pikir dulu, nanti satu jam kemudian baru saya putuskan. Ya. Kemudian si muslim yang menawarkan Islam itu mengatakan, oh ya udah kamu pikir-pikir aja dulu. Maka dia juga kafir. Kenapa? Karena dia ridho dengan kekufuran si orang kafir tadi selama satu jam. Ya. Dia gak boleh ridho. Sekarang pak, ketika orang tersebut, ntar saya pikir dulu, ya udah, dia gak boleh ridho. Dengan i'rad, dengan keengganan orang kafir tadi. Dia gak boleh ridho. Ya, walaupun dia menampakkan, gitu. Lebih baik sekarang pak. Kalau bapak meninggal duluan gimana? Itu saya pernah terapin sendiri. Ya, ketika ada teman-teman ngasih tahu ada si fulan. Ya, datang. Si Bulan itu teman saya waktu itu reunian. Kita bukan reuni ya, apa punya pengajian teman-teman sekolah dulu. Enggak ada yang ngaji, enggak ada yang cingkrang, enggak ada yang jenggot, enggak ada. Ya. Inilah orang biasa. Cuman karena kita dulu akrab, ada teman yang kafir tahu nih setiap malam sekian ini kita ngadain pengajian di rumah teman. Ya. Di Tambun juga tuh di Rivera, dekat rumahnya. Anda datang kan. Teman-teman Anda datang tuh dari Depok, dari mana datang. Nah, si Pulan ini karena dulu akrab sama kita, dia mau ngumpul aja. Cuman dia tahu dia enggak itu ngaji. Nah, itu lagi ngaji. Ya. Itu lagi ngaji, ya udah dia nongkrong dulu di depan, kalau orang ngaji udah selesai dia mau gabung gitu. Teman-teman saya ngasih tahu, "Ustaz, si itu datang." Ngapain dia di luar? Suruh-suruh masuk. Saya bilang kan, datanglah dia, kucuk-kucuk-kucuk, datang. Dengerin kan? Ah, saya rubah dikit temanya. Tadinya temanya apa? Ah, rubah ke makna la ilaha illallah lah. Ah, temanya rubah dikit. Nyambung-nyambungin dikit lah, bisa-bisaan kita aja lah. Makna la ilaha illallah. Habis itu, saya terangin tuh makna la ilaha illallah, rukunnya, syaratnya, konsekuensinya, semua ini, segala macam. Anggapnya dia gak ada gitu. Tanpa nyinggung-nyinggung Nasrani. Nasraninya dia. Habis itu selesai-selesai ngobrol-ngobrol. Udah saya langsung tembak aja. Ente udah denger kan? Tadi? Udah Ustaz. Ya terus apa lagi yang ente tunggu? Ya waktu itu saya ngomongnya lo-lo gue. Karena kan teman sekolah dulu. Apa lagi yang lo tunggu? Ayo. Udah denger kan? Allah juga Tuhannya Yesus. Ya bilang. Cuma dalam kita enggak meyakini Yesus anak Allah. Yesus Rasul. Terus Ustaz, saya pikir-pikir dulu. Saya sempat terjebak sedikit. Saya hampir ngomong, "Oh ya udah, langsung ingat. Dulu kan kita di sini pernah ngaji kitab Kitab Muridah dari Minhajut Thalibin, ingat ya? Disebutin oleh An-Nawawi." Ya. Contohnya tadi kalau ada kasus ada orang datang mau masuk Islam. Kemudian dia mengatakan saya tangguhkan. Ada jeda nanti. Dan dia ridho dengan jeda kekufuran orang yang minta ditangguhkan tadi. Maka dia kufur. Langsung ingat. Aduh, ntar saya kufur juga lagi. Saya langsung bilang, sekarang aja. Walaupun udah siap, kalaupun dia nolak nanti. Sekarang aja, ntar kalau ente mati gimana lo? Nah. Tapi kalau kasusnya begini, ada seorang yang ya. Iya, terus? Terusannya, nanti aja waktu kita di tengah-tengah sekolah, pertama ini nanti saya. Gitu. Enggak boleh. Tapi dia udah ucapkan dulu. Udah ucapkan syahadat. Nah, itu yang penting itu. Berarti itu dulu. Ucapkan syahadat nanti supaya orang tahu semuanya nanti nanti saya datang. Oh iya, itu yang penting dia udah masuk syahadat dulu, itu juga. Tapi ditunda dulu boleh. Tunda enggak boleh. Nah, Pak saya mau masuk Islam, oh ntar aja dulu. Oh itu kufur tuh yang bilang ntar dulu ya, kufur akbar. Karena dia ridho dengan kekufuran. Sama. Hah? Apa? Walaupun sebentar. Misalkan gini, ada orang datang ke sini, naudzubillah ya. Ustaz saya mau masuk Islam, ntar dulu ya habis kajian, kufur. Saya kufur. Kalau saya ngomong gitu naudzubillah. Ntar aja habis kajian ya, berarti ridho dengan kekafiran, walaupun kajiannya 5 menit lagi, 1 menit lagi, gak boleh. Nah, ini di seluruh buku-buku fikih di kitab Muridah. Kalau dia menit itu boleh, Ustaz. Gimana? Yang dia minta syahadat, dia maju misalnya Ustaznya. Gak boleh. Masa ada orang mau syahadat dia diem aja, gimana? Tapi sekarang itu ada seorang datangnya ke kita, kita kan bukan ustadz. Nah, bolehkah? Apa ya? Antum cuma ngebimbing asyhadu alla ilaha illallah, kok mesti ustadz? Minimal itu satu, ada satu orang yang bisa menyaksikan. Enggak, raja Najasyi enggak ada yang menyaksikan. Yang menyaksikan cuma Allah. Raja Najasyi masuk Islam. Ya. Ngapain mesti disaksi? Raja Najasyi masuk Islam, siapa saksinya? Siapa saksinya? Jibril yang ngasih tahu Najasyi Islam, maka sholat gaib. Ya, nah ini juga kekeliruan kita nih. Ada teman mau masuk Islam ada orang, kita bawa dulu ke ustaz. Kita dulu langsung di perjalanan mati aja, belum syahadat gimana? Pernah waktu itu kita di Tambun ada orang datang dari Kerawang. Kerawang Timur mau ke Cikampek, kan jalan-jalan ke Tambun sejam dua jam. Ngapain? Ustaz, ini ada teman masuk. Belum ucap syahadat, belum. Padahal itu kafir udah mau. Mesti datang ke Al-Hasan dulu. Ngapain? Ya, kalau mau dapat ya doktrin Wahabisasi ya enggak apa-apalah gitu. Rukun syaratnya nih kita terangin dikit, ya Kak. Tapi ucap syahadat itu yang penting itu. Langsung. Baru. Itu yang teman saya tadi itu. Masuk Islam dia di majelis tersebut. Masuk Islam. Resminya pekan depannya lagi di masjid DPR MPR RI. Pak, dapat surat. Dan masuk Islam aja, mau mandi aja itu gak wajib. Karena Nabi SAW memerintahkan sebagian sahabat mandi, sebagian yang mayoritasnya enggak. Cuman 2-3 sahabat aja yang disuruh mandi. Sementara ribuan sahabat, ratusan ribu sahabat yang masuk Islam di masa Rasulullah SAW gak ada riwayat semuanya mandi. Ya. Taib ya. Jadi kalau ada yang masuk Islam, udah langsung ucap syahadat. Nah, yang membimbing ngasih tahu maknanya. Jangan sampai ntar dia pindah agama doang. Dari Kristen ke agama pluralis. Kan ada tuh orang-orang yang baru masuk Islam. Masuk Islam. Kita gembira. Gembira kita. Wah, orang masuk Islam itu gembira. Wajib gembira kita. Gak boleh kita suudon. Kita gembira dia. Nah ternyata dia mainnya sama Gus Miftah misalkan begitu. Ya itu kayak pindah agama doang. Habis itu menganggap semua agama benar. Ya kufur juga. Pindah agama dari Kristen, dari satu kekafiran ke kafiran yang lain. Ya. Ya harus dikasih tahu makna la ilaha illallah. Maknanya ini. Konsekuensinya ini, rukunnya ini, itu penting. Ya, biar dia kufur kepada semua yang diibadahi dia sebelumnya. Karena konsekuensinya itu man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia kufur, dia mengingkari kepada semua yang disembah selain Allah. Ah itu. Ya. Baik, mana lagi tadi? Wa qawluhu rawahu al-Bazzar. Ya, diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Bazzar ini Al-Bazzar huwa Ahmad bin Amr ibnu Abdul Khaliq Abu Bakar Al-Bazzar Al-Basri, sahibul Musnad Al-Kabir, pengarang kitab Musnad Al-Kabir, rawa ani bin Bashar. Ya, beliau meriwayatkan dari Ibnu Bashar, Ibnu Bashar bin Utsman. Ya, Al-Basri. Ya, yang dikenal dengan lakopnya Bundar itu. Seorang yang sikoh. Wa ibn Musanna. Dan juga beliau meriwayatkan dari Ibn Musanna. Muhammad bin Musanna. Ya. Al-Basri. Ya. Kemudian. Wa khalqin. Beliau juga meriwayatkan dari banyak ulama. Mata sanatasnain wa tis'ina wa mi'atain. Beliau wafat pada tahun 292 Hijriah. Qala al-musannifu, kata musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Qala al-Baghawi. Al-Baghawi mengatakan. Ya. Al-Arraf alladhi yadda'i ma'rifatal umur bi muqaddimatin yustadallu biha 'ala al-masruqi wa makanid dalati wa nahwi dhalik. Ya. Arraf. Ya, orang pinter kalau bahasa kita. Ialah orang yang mengaku tahu dengan menggunakan isyarat-isyarat untuk menunjukkan barang yang hilang. Dia pakai mukaddimah isyarat-isyarat untuk menunjukkan barang yang masruk, yang dicuri atau tempat yang hilang, ya, maka anidalah wa nahwi dzalik dan semisalnya. Wakilah huwal kahin, ada yang mengatakan ar-rab, ya itulah kahin dukun. Wa huwal ladzi yukhbiru anil mughayyabat, dialah yang mengabarkan tentang perkara yang gaib fil mustaqbali, di masa yang datang. Wakila alladhi yukhbiru amma fid dhamir. Ya, ada yang mengatakan dialah yang memberitahu tentang apa yang tersimpan dalam dhamir. Dhamir maksudnya apa? Tersimpan dalam hati seseorang. Ini kata Al-Baghawi di Syarhus Sunnah. Qala Abu Abbas Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Taimiyah, Beliau mengatakan, Al-Arraf ismun lil kahini wal munajjimi wal rammali wa nahwihim. Arraf adalah sebutan untuk nama dukun, ahli nujum, ya, dan peramal nasib dan semisal. Mimman yatakallamu fi ma'rifatil umur bihadhihi turuq. Ya. Yang dia berbicara terkait perkara-perkara ini yang tidak diketahui orang yang di masa mendatang dengan ya, jalan metode tadi. Qala Syekh Abdurrahman bin Hasan, qala al-Baghawi bi fathatain, huruf ba dan gha-nya itu, ba dan gha-nya di fathah, Baghawi huwal Husain ibnu Mas'ud ibnu Farra ibnu Asy-Syafi'i, sahibu tasanif, pengarang kitab karya banyak ya, tafsir Baghawi Syarh Sunnah. Alimu ahli Khurasan, orang alimnya negeri Khurasan. Wa kana siqatan, beliau adalah seorang yang siqah, faqihan ahli fikih, zahidan madzhabnya Syafi'i. Seorang yang zuhud. Mata fi Syawal, wafat pada bulan Syawal. Ya, sanata sittin, sanata sitta asyrata wa khamsimi'atin. Wafat pada tahun 516 Hijriah. Rahimahullah taala. Wa qawluhu 'ala al-'arraf alladhi yad'i ma'rifatal umur zahiruhu anna al-'arraf huwa alladhi yukhbiruhu 'anil waqi' kasariqati wa sarikiha wa dalati wa makaniha. Ya. Arraf zahirnya bahwasanya arraf ialah yang mengabarkan tentang sesuatu yang terjadi, sebesar pencurian dan pencurinya, barang yang hilang dan tempatnya itu ada di mana. Dukun lah ya. Kata Syekhul Islam, innal arraf ismun lil kahin wal munajjim war ramal wa nahwihim. Ya, arraf itu nama untuk dukun, ahli nujum, peramal nasib dan semisalnya. Kal hazirin ladzi yad'i ilmal ghaib aw yad'i al kashfa. Ya, seperti hazir, tukang taksir, ya. Orang yang menerka-nerka meramal ilmu goib atau yang mengklaim, oh ini ada kasyaf, ya, dapat menyingkap sesuatu yang tak tersingkap di mata orang gitu. Tapi bukan prediksi ya, kalau kayak komentator pertandingan bola, itu bukan ramalan ketika dia mengatakan, ya, prediksi saya di babak kedua stamina tim A akan menurun, tim B akan naik karena di babak pertama pemain cadangan semua. Nah, di babak kedua dia pemain inti akan main. Nah, itu bukan ramalan, prediksi. Dan nggak ada campur tangan dukun. Dia cuma melihat skema realita yang udah ada. Nah, gitu. Sama lah kayak antum dagang hari ini. Prediksi anda hari ini dagangan sepi nih, kayaknya ini hujan nih. Nah, misalkan. Kan hujan gitu. Emangnya ramalan? Bukan. Nah, akhirnya dia berangkat malas. Wah nih cuaca bagus nih. Nah, dagang. Tambahin. Dagang tambahin lah. Kok Sabtu Ahad dagangnya lebih banyak dibanding hari biasa? Sabtu Ahad rame. Biasanya rame. Ya, ente ngeramal. Loh mana ada orang bilang ngeramal kayak gitu. Itu bukan prediksi. Ya, masa ngeramal di jualan nasi kebuli ngeramal. Ya. Waqala Aidan Ibnu Taimiyah juga mengatakan wal munajjim yadkhulu fi ismil arraf wa inda ba'dihim huwa fi makna. Ahli nujum itu termasuk dalam nama arraf. Dan menurut sebagian ulama itu semakna dengannya. Ya. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan wal munajjim yadkhulu fi ismil kahin indal khattabi. Ahli nujum masuk ke nama dukun menurut Khattabi dan yang lainnya minal ulama, dari kalangan ulama. Wa huqiya dhalika anil arab, dihikayatkan bahkan dari orang-orang Arab, inda akhirina huwa min jinsil kahin. Ya. Wa indal akhirin, bukan akhirin. Dan menurut ulama yang lain ia termasuk jenis dukun. Wa aswa'u halan minhu, bahkan keadaannya lebih jelek dari dukun peramal ini. Fa yulhaqu min jihatil ma'na. Maka disejajarkan ini dari segi makna, disamakan. Wa qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan al-arraf tarafun minas sihri. Dia adalah satu sisi, satu sudut dari sihir. Wasahir akhbas. Namun yang namanya penyihir lebih buruk lagi, karena penyihir memudorotkan orang lain. Nyantet, nenun gitu kan. Nah. Karena penyihir juga meramal juga nasib. Wa qala Abu Sa'adat Al-Arraf Al-Munajjim wal Hazir alladhi yad'i ilmal ghaib qad ista'sarahu Allah Ta'ala bih. Kata Abu Sa'adat, Arraf adalah ahli nujum yang meramal nasib, yang mengklaim tahu ilmu gaib. Padahal Allah telah rahasiakan ilmu gaib tersebut. Qala Ibnu Qayyim, kata Ibnu Qayyim, man istushhira bi ihsani zajri indahum sammuhu aifan wa arrafan. Kata Ibnu Qayyim, ya, man istuhira bi ihsani zajri indahum sumu aifan. Ya. Siapa yang telah masyhur dengan nebaknya tepat gitu, nebaknya benar, meramalnya benar, maka orang-orang akan menyebutnya, orang yang suka menerka-nerka ini, sebagai aif. Ya, dan arraf. Wal maksud min hadza, maksud dari ini, anna man yadda'i ma'rifata syai'in minal mughayyabat, siapa yang mengklaim tahu sedikit aja dari perkara gaib, fa huwa imma dakhilun fi ismil kahin, ya, apakah berarti dia masuk ke dalam satu nama, apakah nama dukun, wa imma musyarikun lahu fil ma'na, atau dia sama secara maknanya, fa yulhaqu bihi, maka disejajarkan kedudukannya. Wadhalika anna isabatal mukhbiri bi ba'dil umuril ghaibah fi ba'dil ahyan yakunu bil kashfi. Ya. Baik. Karena orang yang dapat mengabari tentang sebagian hal-hal yang gaib itu terkadang dengan kasyaf, menyingkap, ya. Wa minhu ma huwa minasyayatin wa yakunu bil fa'li. Ya, sebagian praktek itu bersumber dari setan atau dengan cara al-fa'al. Ya. Ada kayak merasa sial gitu. Ya. Wa zajr. Zajr fa'al zajr tiarah. Ya. Wa darb. Membuat garis. Bil hasa, pakai membuat garis di atas tanah pakai itu. Kayak batu. Wal khat fil ard. Ya, buat garis di tanah, buat tanjim, ya, melakukan ya, peramalan nasib dengan bintang-bintang, wal kihana perdukunan, wasihir, sihir, wa nahwi hadza min ulumil jahiliyah. Dan yang lainnya dari perkara ilmu jahiliyah. Wa na'ni bil jahiliyah, yang kami maksud dengan jahiliyah, kullu man laysa min atba'ir rusul alaihim salatu wassalam. Setiap orang yang bukan pengikut rasul, kal falasifah, semisal ahli filsafat, ul kuhan, para dukun, wal munajimin, ahli nujum, wa jahiliyatil Arab, dan orang-orang jahiliyah Arab zaman dulu, zaman Quraisy, alladzina kanu qabla mab'atsin nabi, yang sebelum diutusin nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna hadhihi ulumul qaum allaysa lahum ilmun bima ja'at bihi ar-rusul alaihim salam. Ya, karena sesungguhnya itu semua adalah ilmu orang-orang itu, ilmu mereka. Mereka tidak mempunyai ilmu yang dibawa oleh para rasul. Ya. Kullu hadhil ism, kullu hadhil umur yusamma sahibuha kahinan. Semua perkara ini pelakunya disebut dukun, arrafan, peramal, au fi ma'nahum, atau semaknanya. Faman atahum fasaddaqahum bima yaqulun lahikahu alwa'id. Siapa yang datang kepada mereka membenarkan ucapan mereka, yang apa yang mereka ucapkan, maka ancaman untuk mereka itu sama untuk orang yang datang kepadanya. Tapi cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.